Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sebagai orang dimanapun yang berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita hadir kembali menyapa sebagian semuanya. Tentunya di frekuensi kesayangan Anda di 99.9 FM Radio Isyarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan seperti biasa sebagian semuanya di akhir pekan di tanggal 12-12 ya, Masya Allah, 12 Desember 2021. Semoga sebagian semuanya masih penuh dengan limpahan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak kurang suatu apapun di kesempatan sore hari ini, karena di akhir tahun juga, di akhir pekan juga, semoga aktivitas keistiqomahan untuk menuntut ilmu bareng Radio Iskarima ya makin numbuh semangat lagi gitu ya. Dan ini seperti biasa ada narasumber kita di kesempatan sore hari ini, yaitu ada Ustadz Fajan Selsi yang insya Allah sudah hadir di alhamdulillah di kesempatan hari ini sudah hadir di studio untuk menemani kita melanjutkan materi kita. Dan juga di kesempatan hari ini juga bertepatan di tanggal 7 Rabiul Jumadil Awal 1443 Hijriah. Nah, semoga teman-teman semuanya yang nanti pengen gabung juga di kesempatan sore hari ini, nanti ada sesi kedua, yaitu untuk sesi tanya-jawabnya, yaitu di nomor 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Selain itu juga Anda bisa menikmati siaran kami melalui streaming kami di www.iskarima.com atau di fanpage Facebook dan juga YouTube kami di Radio Iskarima. Dan sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di cuaca hari ini pun juga Masya Allah, luar biasa ya, Cita. Tadi ya, perjalanan gimana, Dad? Alhamdulillah, untuk cuaca cerah, cuma cukup padat ya, lumayan weekend. Karena cerah dan nggak hujan ya, mungkin faktor juga ya, Dad. Dan insya Allah, kepadatan ini bisa menjadikan ya, kita bisa menikmati untuk siaran-siarannya yang mungkin lagi di perjalanan juga. Jadi sambil di perjalanan, sambil menikmati siaran kami melalui streaming maupun di radio berjalan ya. Silakan saja nanti bisa menyimaknya dan seperti apa pembahasannya, langsung saja kita persilakan ke beliau untuk memulai materinya di kesempatan sesi pertama. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alamin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar sahabat Quran dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini kita diizinkan Allah SWT kembali mengudara, menyapa para pendengar semua, para sahabat Quran yang berada di manapun, di rumah, di perjalanan, atau mungkin yang di tempat kerja sambil mendengarkan, atau bahkan sebagian masih di ladang mungkin ya. Kayak Mas Arya itu kadang di ladang dengerin ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengambil faedah dari Radio Iskarima, terutama mungkin dari acara-acaranya, terkhusus acara sore ini yaitu pulpen ya, obrolan penuh hikmah ya. Insyaallah, insyaallah kita akan meneruskan kaji kita di kaitan dengan sabar dan syukur. Kita telah membahas kemarin musibah yang meskipun seorang itu mendapatkan musibah masih harus bersyukur pada Allah. Ada lima alasan kemarin kita sebutkan, meskipun orang mendapatkan musibah dia tetap harus bersyukur. Kita sebutkan bahwasanya musibah, sakit atau yang lain sebagainya itu tidak besar, jauh lebih besar daripada mungkin musibah yang ditimpa atau menimpa orang lain ya. Makanya kita harus melihat, oh saya cuma terkena ini saja, yang lain banyak yang jauh lebih, yang lebih parah, yang membuat kita insyaallah bersyukur pada Allah bahwasanya musibah itu tidak jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, musibah itu tidak menimpa agama kita. Karena musibah yang paling besar sebenarnya adalah ketika seseorang terkena fitnah ya dalam agamanya, atau terkena musibah dalam agama. Ini udah, kalau udah agama bahaya ya. Seorang dengan ditimpa agamanya, yang bahaya keselamatannya di akhirat ya. Ini kalau keselamatan dunia, orang di dunia cuma berapa tahun dia akan meninggalkannya. Tapi kalau nggak selamat di akhirat, wah ini bahaya ya. Ya bisa selamanya dia akan sengsara. Maka ya kita sampaikan, ya dia bersyukur musibah itu tidak menimpa agamanya. Ketiga, kita sebutkan juga alasan seseorang kenapa dia harus tetap bersyukur meskipun dia mendapatkan musibah. Anna min ma min uqubatin illa kana yutasawwar an yuakhir ila al-akhir, ya, wa masa'ibud dunya yutasala anha fatakhif wa musibatul akhirah daimah, ya. Jadi kita sebutkan bahwasanya tidak ada satu hukuman pun kecuali ya dibayangkan tadi akan diakhirkan di akhirat, ya, kecuali musibah dunia. Jadi kalau musibah dunia itu ya bisa seseorang itu dihibur, bisa diringankan, dibantu orang lain. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Orang terkena musibah di akhirat, wah, nggak ada yang bisa meringankan, ya. La yukhaffafu anhum al-adzab yawma idzin, ya, tidak diringankan bagi mereka azab di hari tersebut. Ya, maka ini berat, ya, berat. Ya. Maka kalau di dunia itu masih ada dua peluang, apa tadi? Diringankan sama dihibur. Jadi orang kehilangan orang yang disayangi. Ya, banyak orang datang takziah gitu kan. Sabar, sing sabar, sing kuat. Ada yang apa namanya? Menguatkan, ya. Orang kena musibah harta, ada orang yang lain tahu-tahu, wah ini saya ada sedikit tak bantu. Itu kan. Ada proses itu. Tapi kalau di akhirat gimana? Orang mau meringankan, siapa yang mau dia jadikan mintai tolong, ya. Hari itu yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang lari dari saudaranya sendiri, wa ummihi wa abih, bahkan dari bapaknya, ibunya dan bapaknya. Ya, kemudian yang keempat ya disebutkan anna hadhil musibah kanat maktuba alaihi fi umil kitab, yang kita tidak perlu khawatirkan, setiap musibah itu sudah Allah tetapkan, Allah tulis di umil kitab, di takdirnya Allah, ketetapan Allah. Jadi kalau sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak, apa yang akan menimpamu itu tidak akan meleset. Jadi udah, kalau udah memang kan kepastiannya gitu gimana, ya. Jadi ada orang hati-hati nyun sewu, ya. Kita enggak menganjurkan seorang untuk ngebut. Ada orang yang ngebut tapi enggak naik motor ngebut enggak aman-aman aja. Ada orang sudah hati-hati, ya tetap hati-hati, kita harus hati-hati. Terus bukan berarti tak ngebut wae nek ngono, enggak, ya. Ada orang mungkin sudah hati-hati, sudah pakai helm, sudah masya Allah, ya, semua apa namanya SOP berkendara itu sudah dia apa? Jalankan dengan baik, ya. Qadarullah, ya. Ada sesuatu yang mungkin di luar perhitungan dia. Yang ngawur orang yang lain gitu kan. Kitanya sudah benar, orang lain yang ngawur. Iya. Ketabrak atau mungkin kecelakaan, ya. Itu sudah ketetapan. Kalau sudah kita sudah berusaha kok jatuh, kemudian kita seperti apa-apa habis itu, ah, ngisok ngawur wae. Enggak, tetap kita SOP-nya dijalankan, ya. Tapi kita kembalikan, oh, ini sesuatu yang sudah maktub, sudah tercatat, tertulis di Lauhul Mahfudz. Sudah ketetapannya Allah, memang hari ini saya jatuh. Ya, bukan berarti terus yuk ninggalkan tawakal, ninggalkan usaha, ya. Besok-besok wah, podo wae, hati-hati karo ngebut, mendingan ngebut sisan. Enggak gitu, ya. Ini cara pandangnya salah orang yang seperti ini, ya. Jadi bagaimana kita sampaikan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, musibah yang menimpa kita, ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi sebagaimana ya seluruh rezeki, ya, Allah sudah tetapkan rezeki orang berapa, ya. Maaf ini agak apa di studio agak dingin, ya. Jadi rezeki orang berapa, oh, Allah sudah apa tetapkan. Jadi mau dia dapat banyak ya, dapat sedikit, itu sudah apa? Allah tetapkan. Begitu juga musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Allah menyampaikan setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, menimpa kita. Sebelum kami mewujudkannya, sebelum ada kalian, sebelum kalian diciptakan, Allah sudah tetapkan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang sudah kayak gitu enak ya. Sudah keyakinannya seperti itu, wow enak sudah ya Allah, setiap musibah sudah ditetapkan, ini sudah rasa bingung apa-apa sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tinggal ridho dengan ketetapan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun sakit ya, kemudian tadi kecelakaan atau hal-hal yang lain yang sudah terjadi pada manusia, musibah itu seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi di surah Al-Hadid ayat 22. Jadi bagi sahabat Quran yang pengen tahu ayat berapa tadi, ayat 22. Kemudian ya, yang kelima ya, ini kemarin kita kalau enggak salah sampai tiga ya, sampai perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini tadi yang keempat. Kemudian bahkan yang ketiga kemarin belum, baru dua ya, kemarin baru sampai perkataan Umar bin Khattab. Jadi tadi yang ketiga itu setiap musibah dunia itu bisa diringankan dan dihibur ya. Keempat ya, bahwasanya musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apa? Anna thawabaha aksar minha, bahwasanya musibah itu semakin besar pahalanya semakin lebih besar. Musibah besar, pahalanya lebih besar. Besar, lebih besar lagi. Tambah besar, lebih besar lagi pahalanya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan yubtalal mar'u ala qadri dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin agamanya baik, maka ujiannya berat. Makanya ya pahalanya tentunya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga besar. Ya. Dan kita perlu tahu bahwasanya al-bala'u ta'dibun minallah. Bala' atau musibah itu bagian dari ta'dib. Ta'dib itu Allah mengajari kita, melatih kita ta'dib. Ya, supaya orang lebih baik itu harus ditakdib, ada tes ujian. Gitu kan? Orang enggak mungkin namanya mau jadi pangkatnya naik kecuali mesti lewati tes dan ujian. Dikasih tugas yang berat. Kalau mungkin TNI, bapak-bapak TNI itu ya, dia harus ditugaskan dulu jauh. Di pulau mana gitu kan, di Papua. Ya, di tempat-tempat yang terpencil, di situ mungkin aksesnya terbatas. Ya. Gimana dia di sana? Ya. Sukses enggak jalankan tugas? Ya. Mungkin di mata orang wah berat. Ya, tugas kadang di hutan, tengah hutan gitu kan. Harus berpisah sama keluarga. Bahkan kadang mungkin harus bertaruh nyawa gitu kan. Tapi gara-gara hal tersebut orang itu jadi kualitasnya meningkat ya. Makanya ketika kualitas meningkat, oh ini kualitasnya bagus, naik pangkatnya ya. Seperti itu. Begitu juga musibah. Musibah itu untuk mendidik orang untuk lebih takwa, lebih sabar ya. Lebih sabar, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang disebut takdib. Maka kadang ada seorang yang sudah mulai jauh-jauh sama Allah, itu Allah Subhanahu wa taala kasih dia musibah supaya dia kembali dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi bentuk rasa sayang Allah itu seperti seorang ayah yang dia perhatian sama anaknya bahkan lebih. Seorang ayah yang kepengen anaknya berkembang, ya, tidak akan memanjakan anak tersebut. Nah, dimanjakan jadi enggak mandiri, ya. Kadang dikasih tugas sama ayahnya. Ya, suruh kalau di rumah mungkin nyapu, sama ibunya suruh nyuci piring, dikasih tugas-tugas beban-beban sehingga dia jadi anak yang mandiri. Ya. Jadi ini yang kita harus perlu perhatikan bahwasanya musibah itu bentuk apa takdir. Kalau ini kita bingkai, ini kita fahami secara utuh, ya, bahwasanya musibah itu insya Allah bukan bentuk, ya, Allah itu enggak sayang sama hambanya, bahkan justru sebaliknya, ya, bentuk kasih sayangnya Allah sama hambanya itu adalah dengan Allah berikan kepadanya musibah, ya, Allah berikan kepada hamba tersebut musibah. Ikhwan yang dirahmati Allah, ini tentang musibah, ya. Kemudian kita sampaikan wa aidan, beliau menyampaikan, ya. Kemudian yang lain lagi, fa'lam anna ra'sal khatayal muhlikah hubbud dunya. Ketahuilah bahwasanya pangkal dari hal-hal yang membinasakan itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia, ya. Makanya Allah dengan musibah ini dijadikan orang itu juga enggak senang sama dunia. Ternyata dunia oke, ya enak tapi ora enak gitu kan. Orang jadi tahu bahwasanya dunia itu, kata orang, duitnya banyak, ternyata dapat musibah, ya, keluarganya susah diatur, berantakan, cerai-berai gitu kan. Jadi kenikmatan dunia itu jadi hilang, ya. Gara-gara harta itu seseorang jadi sasaran, ya, maling, perampok, ya, datang ke rumahnya ngambil duitnya gara-gara hartanya, ya. Orang ditipu. Nah, orang enggak punya duit mau ditipu gimana? Wong enggak ada yang mau dijadikan sasaran tipunya, enggak ada, ya. Yang mau ditipu apanya, enggak punya duit gitu kan. Penipu kan biasanya menipu yang apa? Bisa diambil hartanya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada sisi-sisi yang dengan musibah itu orang jadi ilfil sama dunia itu. Hilang, ya. Respeknya, senengnya sama dunia itu jadi berkurang, ya. Gitu. Ya, dia sadar, oh ternyata ini dunia, oh, dunia kayak gini, nikmat-nikmatnya enggak nih? Wa ra'su asbabin najah, boleh menyebutkan, ya, pangkal keselamatan at-tajafi bil qalbin anha, menjauh dari dunia dengan hati kita, ya. Jadi bukan hanya fisiknya tapi hatinya tetap tertaut. Yang paling utama hati kita jauhkan dari dunia. Maka dulu Abu Bakar mengatakan dunia itu di tangan kami tapi enggak masuk ke hati kami. Ya. Kemudian memanfaatkan kenikmatan itu ala wifqil muradi min ghairi imtizajin bi bala'in wa musibatin turisu tumaninatal qalbi ila dunya wal unsubiha. Maka kalau seseorang itu menikmati dunia, ya, tanpa ada musibah, membuat hati kita itu terus adem senang sama dunia, tambah senang karo dunia, ya. Makanya tujuan Allah ngasih musibah itu, ini loh dunia itu gini loh. Kamu tuh sadar, supaya sadar yang kamu anggap nikmat ini enggak nikmat. Yang kamu anggap nyaman itu enggak nyaman. Yang kamu anggap indah itu ternyata juga enggak indah. Kan? Kayak gitu. Itu supaya orang sadar ini bukan negeri kamu. Ya, bukan tempat tinggal kamu yang sebenarnya. Tapi kalau udah orang nikmati dunia, enggak ada musibah, enggak ada apa, enggak ingat sama akhirat. Kekal, ya. Ya, seakan-akan ya mau hidup selamanya di dunia. Ya, sudah kayak pengen ya membangun istananya di dunia saja. Ya. Jadi ini tujuan kenapa Allah sebutkan berikan musibah. Fa in kasuratil masa'ib in za'ajal qalb anid dunya walam yakun ilayha. Jadi kalau semakin banyak musibah itu, maka hati ini semakin ya tidak nyaman dengan dunia. Fasarat sijnan lahu. Maka dia dunia itu seperti penjara baginya. Ya, orang kalau dipenjarakan dan kepengen metu gitu kan. Enggak kepengen metu. Kapan metu ke penjara gitu. Fakanat najatuhu minha ghayatul murad, ya. Dan tujuan utama dari itu semua adalah selamatnya kita dari dunia, ya. Seperti seseorang narapidana yang bebas dari penjara. Wow, ini luar biasa sekali ternyata, masya Allah. Ya, ini makna yang luar biasa sekali kalau setiap kita bisa melihat musibah dengan kacamata ini, masya Allah. Mungkin bahagia, ya. Bahagia dengan seorang dikasih musibah. Ya minimal nggak sedih, ya. Minimal nggak sedih karena apa? Ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dunia ini adalah daru, bukan darul qarar, bukan tempat yang kita terus ada di sini. Tapi darul fana wa zawal, tempat yang akan hilang, tempat yang akan ditinggalkan. Jadi itu yang kita bisa sampaikan, ya, melengkapi yang sebenarnya ini melengkapi di pekan kemarin, ya, penyampaian kita tentang kenapa kita kok tetap harus bersyukur dalam keadaan kita mendapatkan musibah. Ya, ini mungkin session pertama supaya nanti lebih optimal, ya, di session kedua melengkapi saja yang kita sudah bahas kemarin. Jadi sahabat Quran, silakan nanti bagi yang mungkin mau apa namanya ikut interaksi sharing, ya, ya, ikut langsung nyambung dengan kita di studio, tafadhal di apa namanya session kedua nanti bisa langsung, ya, di apa namanya kita pandu nih, ya, barakallahu fikum. Ya, saya kembalikan kepada Mas Andi. Ya, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad Ustaz Fajar Selsi yang di kesempatan hari ini sudah memberikan materinya di awal kita, yang mana melanjutkan materi pekan lalu. Ya, seperti biasa, yaitu tema kita tentang sabar dan juga syukur. Dan di kesempatan hari ini, bagaimana menyikapi musibah dengan cara syukur. Nah, gitu ya. Nah, buat abang-abang semuanya, ya, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin pernah, ya, diuji, tapi kayak aku sabar gitu, tapi kok masih ada unek-unek. Nah, langsung aja, Anda bisa bergabung di kesempatan sore hari ini di 081-229-888-6141 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Atau buat sahabat-sahabat semuanya yang pengen gabung via telepon, silakan saja di nomor WhatsApp juga boleh, ya, atau di nomor 0271-698-0010. Dan untuk sambil menunggu partisipasi sahabat-sahabat semuanya, kita simak yang berikut ini, tetap di kajian Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Fajar Selsi di 99.9 FM Radio Iskarima. Sahabat Anda belajar. Baik, sahabat semuanya, kita kembali lagi di 99.9 FM di kesempatan sore hari ini. Yang baru bergabung, Anda sedang menyimak kajian Tazkiyatun Nufus bersama narasumber kita, yaitu Ustaz Fajar Selsi, di setiap pekannya, ya, yaitu setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, ini sudah masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, yang tentunya buat sahabat-sahabat semuanya yang pengen gabung langsung saja di SMS maupun di WhatsApp-nya di nomor 081-229-888-614. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang pengen gabung via telepon, langsung saja di nomor WhatsApp itu tadi, atau di 0271-698-0010. Dan sebelum kita masuk pertanyaan, kita sahabat terlebih dahulu dari Ibu Umi di Kintan yang sudah menyimak, ya, di kesempatan hari ini. Makasih sudah bergabung. Ada Kak Munifa di Solo. Assalamualaikum Kak, siap semangat belajar nih Kak sambil dengerin nih. Masya Allah, ya. Sehat selalu buat Kak Munifa. Dan juga ada Bu Nari di Karanganyar. Alhamdulillah, siap dengerin nih Kak, banyak sekali manfaatnya. Barakallah, ya. Kemudian ini dari yang pertanyaan pertama, ya, dari Ummu Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dad. Mau tanya, tapi di luar tema ini, tanya nggak apa-apa, ya. Kemarin itu kami ada acara bersih-bersih masjid, kemudian kami kumpulkan Al-Quran yang sudah rusak dengan maksud untuk dimusnahkan, tapi kami bingung mau diapain gini. Yeah. Nah, bagaimana caranya mengusahakan Al-Quran itu yang rusak karena kalau ditumpuk di lemari terlalu penuh gitu. Jadi kalau Al-Quran tersebut mungkin sudah tidak lengkap ya dengan mungkin bagian-bagiannya hilang, sehingga apa namanya bacanya pun juga sudah tidak bisa dimanfaatkan ya, karena sudah nggak lengkap tadi dan tersisa bagian berapa, mungkin satu juz hilang atau tinggal beberapa juz saja, atau intinya sudah tidak lengkap, benar-benar rusak, maka ya ahsan nggak masalah dimusnahkan, dibakar dengan tujuan supaya kita tidak menyanyiakan Al-Quran tersebut ya. Jadi tadi kalau dibiarkan malah nanti lebih tersia-siakan lagi ya. Atau kalau kedua, Al-Quran itu cuma mungkin sampulnya yang hilang ya, sampulnya yang hilang bisa dijilid, jadi nanti dikumpulkan, dijilid, kemudian diinfakkan ya, kepada yang membutuhkan ya, di tempat mungkin di TPA atau di tempat yang memang di situ masih mushafnya masih kurang ya, maka bisa disedekahkan, dijilid dengan jilid yang bagus ya, ya nyarati sedikit lah ya, ya untuk supaya bisa dimanfaatkan lagi. Kalau itu mungkin cuma sampulnya saja yang apa namanya hilang, tapi kalau tadi memang sudah tinggal bagian-bagiannya sudah hilang, sudah sobek dan lain sebagainya, maka tadi bisa dibakar saja nggak apa-apa, dengan bukan tujuannya untuk menistakan, tapi memang untuk menyelamatkan Al-Quran itu sendiri sehingga tidak terhinakan ya, dengan tambah tersobek dan lain sebagainya atau terpikirkan ya, seperti itu aja. Cukup dibakar ya tadi ya. Kayak gitu ya buat Ibu Umu Fauzi ya di Wonogiri di Tawangmangu ya, yang sudah bergabung di kesempatan pertama ya. Dan kita lanjut ke nomor baru nih, tata ada 1930 ya. Assalamualaikum Dad, mau tanya, salam buat pendengar salam buat penyiarnya. Ini Tad mau tanya, kalau kita ada masalah supaya kita dapat menerima dan menjalankannya dengan ikhlas itu gimana ya caranya? Ya tadi sebenarnya semua tips-tips yang kita sampaikan itu apa namanya? Mungkin baru gabung nih. Ya baru gabung. Jadi mungkin saya ringkas sedikit ya. Tadi ini sebenarnya tips untuk supaya kita itu legowo. Namanya orang bersyukur itu kan hatinya legowo. Dari poin 3 ya tadi. Iya dari poin 3. Jadi tadi sebenarnya saya sudah sempat membacakan kalau nyimak dari awal ya, tapi nggak masalah. Saya ulang dikit dengan sedikit kita ringkas ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan seorang itu tetap bisa syukur. Bersyukur itu artinya orang kalau syukur itu udah di tingkat, bukan hanya legowo lagi, tapi sudah di atasnya itu. Kita sebut berpikir musibah itu tidak lebih besar. Jadi kadang orang kan gitu, keseleo, alhamdulillah cuma keseleo, enggak ceklek kakinya. Enggak gitu. Jadi alhamdulillah yang hilang cuma duitnya. Ya KTP-nya masih, surat-surat berharganya masih, surat-surat berharga hilang, alhamdulillah saya sehat nggak apa-apa nggak. Jadi terus kita berpikir seperti itu supaya kita itu bersyukur sama Allah. Kedua, musibah itu tidak menimpa agama kita. Kita sudah sampaikan tadi kalau menimpa agama bahayanya kuadrat. Kenapa? Karena seorang kalau sudah musibahnya menimpa agama itu yang berpotensi celakanya di akhirat, bukan di dunia. Wah ini bahaya kalau udah potensi di akhirat ya. Dunia itu cuma berapa tahun, kalau akhirat masya Allah ya. Ya ini makanya musibah itu tidak menimpa agama. Ketiga, kita sebutkan musibah dunia itu masih ada kemungkinan diringankan dan juga dihibur. Jadi kalau mau di akhirat yang mau ngibur siapa? Orang di neraka dihibur, nggak ada neraka dihibur itu. Ya, disyukur-syukur ke di apa namanya kayak gitu. Kalau ada di dunia orang masih ada yang datang ke kita ngasih motivasi, ngasih semangat. Ya, keempat, musibah ini sudah ditetapkan sama Allah. Jadi kita ya legowo karena Allah yang tetapkan, gitu kan? Bukan yang paling mengerti tentang diri kita. Bahkan ditetapkan sebelum kita terlahir, ya sudah. Kita terima, kita legowo dengan itu karena ini ketetapan, satu ketetapan Allah. Jadi kalau ada TNI, ada keputusan dari jenderal ya, dari panglima TNI mamanya. Iya, dia akan mengatakan apa? Kalau itu yang memutuskan temannya sendiri, mungkin dia akan nggak terima. Tapi begitu yang memutuskan, oh, komandannya, komandan yang paling tinggi ya, yes, saya siap mentaati. Karena gitu. Kenapa? Karena dia lihat yang ngasih keputusan itu siapa? Petinggi, ya atasannya dia yang mungkin dia sangat hormat. Nah, ini yang tetapkan Allah, masuk kita tidak legowo. Kemudian yang kelima kita sudah sampaikan ya tadi, bahwasanya pahala itu semakin musibah besar, semakin pahala itu semakin besar. Tambahan tadi, jadi setiap musibah itu hakikatnya adalah mendidik kita, menjauhkan hati kita supaya tidak nyaman dengan dunia. Ketika hati kita enggak nyaman ke dunia, otomatis pikiran kita akan ke akhirat. Ya, rindu dengan akhirat. Kepengen cepat-cepat ke akhirat. Nah, itu. Tujuannya seperti itu, supaya membersihkan hati kita dari hubbud dunia. Gitu enggak, Pak, nggih? Insyaallah. Jadi tadi yang kemarin yang mungkin belum sempat nyimak ya, yeah, kita sudah ringkaskan tadi. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi meskipun ringkas ya. Ya baik ya, dengan siapa dari 1930 ya, nanti bisa disertakan ini usul nggak apa-apa ya, di mana lokasinya dengan ya, siapa kayak kita. Boleh biar bisa kita pantau ya, terus betul, betul, betul, kayak ngambung ya, terus silaturahminya. Insyaallah ke siaran kami juga. Ya. Kemudian ada Pak Abdullah di Boyolali nih. Assalamualaikum Dada. Semoga pendengar semuanya selalu diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan Islam sampai mati. Amin ya. Kemudian dari masih dari WhatsApp ini, Tad. Dari nomor baru lagi nih, Tad. Assalamualaikum Tad. Bagaimana jika kita marah terhadap anak karena mainan mushaf juga ini, Tad? Mohon pencerahannya saat menasehatinya. Dari 4129 di Semarang. Oh, Mbak Wening. Yeah. Makanya tidak, tadi tidak dianjurkan kalau anak yang kecil yang belum mumayyiz ya. Anak yang belum mumayyiz itu artinya belum paham ketika dikasih tahu ya. Jadi belum mumayyiz itu ya lam tafham al-khitab atau lam yafham al-khitab bagi yang laki-laki. Belum paham itu, belum nyambung lah kalau diajak bicara. Ya, sebagian orang, sebagian ahli fikih menjelaskan tentang ciri-ciri mumayyiz sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri, makan sendiri, ke kamar mandi sendiri, terus juga cebok sendiri dan lain sebagainya ya. Dan yang paling simpel salah satunya itu kalau sholat sudah enggak rame. Kalau sholat sudah anteng sampai nah sudah mumayyiz. Jadi kalau ada anak belum mumayyiz, memang kita enggak dianjurkan untuk ngasih mushaf. Karena nanti dikhawatirkan berpotensi dia malah jadi akhirnya menghinakan mushaf, entah dilempar ya, atau mungkin dicoret-coret atau mungkin di yang lain. Makanya kalau bisa ya, kalau kita nggak bisa jaga, kalau kita mungkin di depannya kita jaga dia bisa tetap memuliakan itu nggak masalah, diperbarengi seperti dibukakan, dibersamai nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya mendingan kita mungkin enggak, jangan kasih mushaf dulu. Dikasihnya mungkin yang lain, Iqra atau mungkin ya metode-metode baca Quran seperti Al-Barqi, Qiraati atau ya meskipun itu di situ ada potongan ayat tapi itu bukan mushaf Al-Qur'an. Jadi itu lebih selamat. Ya seperti Iqra ini, Iqra pakai Iqra aja deh gitu. Kayak gitu. Jadi ini ya salah satu tips ya supaya tidak terjatuh pada tadi menghinakan. Ya, jadi kalau gitu, ya jadi enggak perlu marah gitu kan, enggak perlu marah. Jadi kita lakukan preventif terlebih dahulu. Jadi gitu, kalau mungkin marah ya nanti lihat sikon, bukan berarti seorang bapak atau ibu enggak boleh marah sama sekali sama anaknya. Ini juga teori yang salah. Teori yang enggak boleh marah sama sekali itu salah. Jadi ada waktunya kita nunjukkan kita enggak senang, kita marah tapi dengan cara yang benar. Ya, marahnya bukan terus ngamuk di itu enggak, tapi kita nunjukkan ini itu hal yang enggak bagus. Ini hal yang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para orang yang bermaksiat beliau marah. Ketika melihat agama Allah itu dihinakan beliau marah. Jadi ada waktunya kita itu enggak terlihat enggak suka, terlihat mungkin marah ada waktunya, tapi tentunya dengan cara yang baik, marah yang tetap terkontrol seperti itu. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan. Jadi kata sekali-kali mungkin tadi kalau ada anak yang kita terus kita nunjukkan gak seneng terus. Nah, anak nanti udah paham, oh, ibu gak seneng kalau saya kayak gini. Jadi besok lagi dia gak akan ngulangi. Ya, tapi sekali lagi marahnya harus terkontrol. Jadi kita juga tidak ngikut teori barat yang tidak boleh sama sekali melarang anak, gak boleh sekali marah. Itu gak benar seperti itu, teori kayak gitu. Jadi malah akhirnya cenderung nanti anak akan melakukan apapun yang dia suka tanpa ada filter dan kontrol. Barakallahu fikum. Jadi itu mungkin seperti itu, nggih. Biasanya kan kalau anak itu, kalau yang dilarang itu malah dadi. Ya. Makanya tapi tadi kita lebih baik preventif ya, preventif ya, di mungkin jauhkan, ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Yang... Nah, kalau dia minta diambilin, kita bilangin dulu di briefing. Ini nggak boleh ya nak, caranya gini. Kamu wudu dulu. Yeah. Ini dibuka pakai ini. Jadi kita apa namanya? Dipakai kalau perempuan pakai jilbab, kemudian ya jangan sampai ditaruh di tempat yang rendah, ya dan lain sebagainya, ya kayak gitu. Jadi anak sudah dengerin ya, jangan kita. Terus kalau bisa tadi dibersamai, jangan ditinggal. Namanya anak kecil gitu ditinggal ya, namanya anak kecil nggak bisa. Kalau kita nggak bisa membersamai, mendingan jangan diberikan mushaf. Allah Ta'ala alam. Tapi ini sedikit berkaitan dengan tadi mushaf tadi, apakah orang tuanya itu berdosa tak, kalau misalkan anaknya bermain tadi? Ya tadi kalau dia biarkan terus tidak melakukan tindakan-tindakan kayak tadi ya dijarin itu ya berdosa. Ya berdosa, makanya kita harus kontrol ya, apalagi kaitannya sama mushaf ya. Mushaf itu berat ya, istilahnya berat, intinya berat ya. Masya Barakallah ya buat Mbak Wening di Semarang ya, nomor baru ini. Masya Allah ya. Sampai Semarang itu mungkin streaming ya. Bisa didengarkan ya, alhamdulillah. Baik, kita sapa lagi dari Sukoharjo dulu ya. Ada. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, apakah ada amalan-amalan tertentu untuk menjaga hati kita itu biar bisa ridho, ikhlas gitu lah Dad, kalau ada ujian-ujian gitu. Ya, ya lebih banyak wirid ya, baca Quran, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ridho ya. Salah satunya as'aluka ridho ba'dar qadha ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah engkau tetapkan ketetapanmu. Ya ini ada doanya, lengkapnya saya mungkin nanti saya buka lagi ya. Ya jadi ada memang doa ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita meminta keridhaannya dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah menetapkan ketetapannya, ketetapan apapun ya, seperti mungkin ya, sakit, dikasih musibah dan lain sebagainya. Dan ini masya Allah ya, ini satu hal yang mungkin kalau seseorang mungkin banyak berdoa ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ketetapan yang baik. Kemudian doa yang lain juga Rabbi syrahli sadri. Jadi ya Allah, aku meminta kepadamu untuk engkau lapangkan dada, wayasirli amri, dan engkau mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan uraikanlah ya ikatan yang mengikat lisanku, yafqahu qawli. Ini juga diberikan kelapangan dada salah satunya ya, insyirahus sudur. Insyirahus sudur itu menunjukkan keridhaan. Jadi tadi selain berdoa ya, ya kita banyak wirid sama Allah Subhanahu wa taala, wirid ya, ya banyak zikir ya, insyaallah itu akan membuat kita itu lebih lapang dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu gitu ya buat Ibu Kurni di Sukoharjo yang sudah bergabung dan juga sudah bertanya tadi berkaitan amalannya biar ya kita itu legowo ya misalkan ada masalah atau ujian. Kadang juga sabar itu ya itu tadi ya, sabar itu yang batusan nih gitu. Nah, baik, apa kesannya yang dari awal yang harus kita dudukkan memang orang dari awal udah nyampaikan ya tadi sabar ada batasnya. Nah, harusnya ketika Allah nyediakan inama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Sabar. Ya kita harusnya jadikan kesabaran itu enggak ada batas, wong pahalanya aja enggak terbatas gitu, unlimited gitu kan. Enggak kuotanya aja nih. Iya. Masyaallah. Jadi ingat itu aja ya. Pahalanya itu tak terbatas ya. Gitu. Nah, sahabat semuanya ya, mungkin pengen gabung lagi, kita masih tunggu ya partisipan semuanya. Masih ada 5 menit ini. Yang pengen gabung di 081-229-888-614 di SMS maupun WhatsApp-nya. Ya. By phone pun juga boleh ya. Dan kita masuk lagi nih ya, pertanyaan dari Ngemplak ini. Ada ya. Mas Julianto ya. Mana tadi? Assalamualaikum. Mas penyiar dan juga pendengar semuanya. Saya Julianto di Ngemplak. Mau tanya ini, Dad. Salat qobliyah dan ba'diyah itu ada yang mengiringi salat wajib apa saja? Yeah. Gitu. Terus yang kedua ini, Dad, ada pertanyaan kedua. Kalau pengajian kan kadang ada fotokopian satu lembar lah, kan numpuk banyak, ini baiknya gimana, Dad? Mau dibuang atau dikilokan? Oh, maksudnya kayak lebaran ini ya, kayak materi yang disampaikan. Artikel kayak apa namanya? Buletin. Buletin gitu ya. Ya. Ya semacam itu ya. Iya. Mau ya, gimana? Yang pertama terkait sholat rawatib ya. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur ya. 4 rakaat setelahnya ya. Atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah salat isya. Jadi totalnya ya 2 tambah 6 ya, jadi 8 12 rakaat sehari ya. Jadi itu jumlah salat rawatib yang mengiringi salat wajib. Meskipun sebagian ulama ada yang menambahkan 4 rakaat sebelum asar. Ya, dengan berdasar rahimallahu mar'an shalat arba'an qabla asar. Ya, semoga Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ada yang menambahkan itu juga sehingga jumlahnya bertambah, jadi kalau 4 rakaat jadi 16 ya. Tapi ya ala kulli hal yang pokok ya 12 tadi. Kalau bisa seorang tidak meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan sediakan baginya rumah di surga sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Habibah. Kemudian yang kedua tentang buletin ya, tentang buletin ini hukumnya tidak seperti Al-Qur'an. Meskipun ya, tidak seperti Al-Qur'an, tidak harus dijaga sebagaimana Al-Qur'an, alangkah lebih baiknya kalau kita tidak menyanyiakannya, dibuang sak-sae, karena kadang di situ ada ayat, kadang ada hadis Rasulullah SAW. Maka kita tetap harus jaga, kita hormati, karena kita menghormati ilmu yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita kalau bisa ya tetap, bagaimana caranya dijaga gitu. Ya, mungkin dikumpulin di binder ya, mungkin dijadikan ada binder itu kan bisa ditoblos gitu kan. Jadi dia tidak kemana-mana gitu kan. Atau mungkin bisa dikumpulin kalau sudah banyak nanti dijilid atau seperti apa. Tapi yang jelas kalau bisa jangan sampai tersia-siakan. Makanya disediakan mungkin tempat tempat atau mungkin ya apa untuk nyimpan kayak buku, mungkin perpustakaan makalah di rumah ya, gitu ya. Makalah. Jadi makalah nanti putra-putrinya bisa dibaca kalau udah gede ya. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Oke. Jazakumullah khair atas jawabannya dari Mas Julianto. Tadi yang kedua tadi Jadi tadi sedikit menyambung yang doa itu tadi memang panjang ya doanya ini. Yang dari buku ini tadi ya. Ya, tadi yang tentang amalan-amalan untuk ridho itu salah satunya doa. Doa ya, ini kalau panjang kita mungkin bisa ngambil potongan doanya ya. Ya. Jadi di sini kalimatnya as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta keridhaan-Mu setelah Engkau tetapkan ketetapan. Jadi ini nanti insya Allah doanya mungkin panjang, saya akan share ke Mas Andi. Jadi biar nanti mungkin ditulis di fanpage Facebook atau di mana ya, nanti Fadl nanti seperti apa ya ditoto. Ya, biar di mungkin dia nanti deh, ya nanti, biar nanti lebih optimal mendapatkan faedahnya. Ya, insya Allah saya nanti akan lagi ya, buku ya, juga ya. Saya akan kirim insya Allah doanya nanti bisa di hafal. Tapi kalau potongan ringkasnya tadi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Masya Allah ya. Oh, makin komplit ya ketika ya, kita bisa mengamalkannya. Kemudian kita bisa bersyukur dengan ujian tadi, Masya Allah. Ya. Nah, baik, tadi itu materi kita di kesempatan sore hari ini, dan jazakumullah khair atas kedatangannya dan juga materi-materi yang telah disampaikan dan juga pencerahan ini yang saat ini banyak yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Barakallah, semoga menjadikan amalan jariahnya beserta keluarganya diberkahi, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada sahabat kawan semua yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, dan semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dan juga keilmuan kita. Dan terakhir ini ada Umi Kurniawati di Colomadu Klodan, dan semoga menyimak ini atau oke ya. Nah, ini sesi terakhir, jadi kita harus pamitan ya. Jadi buat sahabat kawan semua yang pengen gabung nanti di akhir pekan berikutnya, maksudnya kayak gitu. Di share ke yang lain, ya insya Allah disampaikan, gitu ya. Sampaikan ada acara menarik, nih ayo gabung, ada grupnya apalagi, insya Allah nanti tambah sedulur, ya tambah sedulur, tambah ukhuwah, ya tambah ilmu, ya insya Allah banyak gitu, barakallah ya. Dan tentunya sahabat kawan semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita hadir lagi di sesi berikutnya di pekan yang akan datang, insya Allah ya, di jam dan di channel yang sama. Nah, akhirnya saya Andi Ramadan harus pamit undur diri mewakili segenap kru Radio Skenario yang bertugas, dan juga mewakili Ustaz Janja LC pamit undur diri dari ruang dengan sahabat kawan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.